بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Ustaz, saya ibu rumah tek, rumah tangga maksudnya, yang sehari-hari membantu suami berdagang dan penghasilan kami lebih dari cukup. Alhamdulillah. Bolehkah saya membantu keluarga saya yang miskin tapi sifatnya terus-menerus? Ya, karena suami saya sepertinya kurang berkenan karena terus-menerus itu. Pertama, boleh. Boleh. Bahkan sangat dianjurkan. Disebut dengan infak namanya. Ya, saya turunkan dulu. Infak dibagi dua. Ada wajib, ada sunnah. Saya turunkan dalilnya dulu ya. Supaya bisa dipahami dengan baik. Bismillah. Boleh saya hapus dulu ini? Alhamdulillah. Apa susahnya bilang boleh ya? Alhamdulillah. Saya yang hapus, saya yang tulis, saya terangkan, sampaikan dalilnya. Baik. Alhamdulillah. Dulu saat ada kajian Quran Sunnah Solution, ya biasanya ada seorang bernama Asikin. Asikin itu duduknya dekat papan tulis ya. Jadi begitu selesai, baru kemudian dihapus. Semoga Allah ampuni Asikin. Satu, tentang harta. Bismillah. Ada yang sifatnya wajib dibagi dua. Pertama, ada yang disebut dengan zakat. Terkait harta, sifatnya kewajiban sesuai dengan kadarnya berdasarkan haulnya. Dalil untuk pengeluarannya di Quran surah ke-9 ayat 103. Kepada siapa dikeluarkan? Dalilnya Quran surah 9 ayat ke-60. Selesai. Sifat wajib yang kedua, ada yang disebut dengan infak. Sifatnya infak wajib. Infak wajib sering disingkat dengan nafkah. Nafkah, nafkah itu dari infak. Ya, seakar dengan kata infak, jadi nafkah. Ini bahasa Arabnya. Seakar dengan infak. Infak wajib diberikan pada keluarga. Suami berinfak kepada istri dan anak-anaknya. Maka infaknya sifatnya wajib. Jelas ya? Nafkah wajib bagi suami diberikan kepada keluarganya. Dalilnya Quran surah ke-4 An-Nisa ayat yang ke-34 paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Infak, nafkah. Nah, bagaimana caranya kewajiban ini bisa ditunaikan dengan baik? Maka Allah tidak sekedar memberikan kewajiban tapi memberi jalan supaya dia mendapatkan bagian dari nafkahnya. Maka cara mendapatkan nafkahnya, kalau ingin standar Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau ingin lebih cepat Quran surah ke-2 ayat 172. Kalau antum belum melangkah, rizkinya sudah bersiap mendatangi antum, Quran surah ke-7 ayat 96. Ini poinnya. Baik, ingat, ketika suami bekerja, berusaha, ini turunan ayatnya, bukan sekedar kerja, tapi sifat kerjanya disebut dengan nafkah. Kalau istri sama-sama ingin kemudian bekerja, menyalurkan hobi dan sebagainya, dia tidak disebut dengan pekerjaan nafkah, bukan. Nafkah itu hanya untuk suami. Ketika dia keluar bekerja. Kalau istri ingin ikutan kerja, maka sifat kerjanya tidak disebut dengan nafkah. Beda, lain. Apa turunan konsekuensinya? Nafkah di rumah misalnya ada suami, istri, kemudian anak misalnya 3. Ketika suami bekerja untuk mencari nafkah, maka setiap keringatnya, setiap tenaganya akan terhitung kemudian diberikan oleh Allah rizki bagian dari pencarian nafkahnya untuk semua anggota keluarga ini. Maka Allah turunkan yang cukup, lihat, cukup bukan banyak. Bukan banyak, karena banyak itu relatif. Ada orang sudah banyak, gak cukup-cukup. Silakan cek. Kedudukan tinggi, harta banyak, rekening banyak, rumah luas, mobil banyak, masih korupsi juga. Gak pernah cukup. Ini, lihat, yang cukup diberikan pada keluarganya. Ingat, demi Allah saya katakan, Quran tidak pernah mengatakan ketika Allah memberi pada orang miskin. Selalu mengatakan cukup. Quran surah ke-53, ayat 48. Walladzi aghna wa aqna. Dialah Allah yang menjadikan seorang hamba itu kaya atau cukup. Gak ada miskin. Ketika antum merasa miskin, maka dibantu oleh Allah supaya keluar dari zona kemiskinan itu. Caranya, berikan zakat. Makanya zakat ketika dikeluarkan, salah satu golongannya miskin. Quran surah 9 ayat ke-60. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Masih miskin juga, kasih infak. Quran surah ke-2 ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini ya wal aqrabin wal yatama wal masakin. Masih kurang, kasih sedekah supaya keluar dari kemiskinan. Zakat diberikan, infak diberikan, sedekah diberikan. Masih miskin juga, antum perlu dikasih apa lagi? Ya. Atau yang salah, antum ngasihnya bukan ingin membebaskan dia dari kemiskinan, tapi hanya menyantuni dia supaya hadir dalam kemiskinannya. Itu yang keliru. Jangan-jangan yang salah membiarkan dia miskin bukan karena dia enggak bisa keluar dari kemiskinannya. Maka kita turunkan ayat Qur'annya untuk memberikan dampak bagaimana solusinya. Ini kalau kemudian nyari nafkah, ya rahmatullah, maka diberikan 5 untuk anggota keluarga ini. Awas, ibu jangan berganti peran ya. Sekalipun punya hobi misalnya dan diizinkan oleh suami tanpa mengganggu keadaan di rumah tangga, Anda ingin nyalurkan hobi dagang dan sebagainya dengan syarat tidak mengganggu keadaan di rumah tangga, walaupun Quran mengatakan litashqa, itu agak berat kalau dilakukan. Nyalurkan hobi saja ya, misal itu boleh tapi tidak disebut dengan nafkah. Ketika Anda ingin mengambil alih, take over tugas suami di sini, ini mencari nafkah, maka mulailah kemudian ada kesulitan di rumah tangganya. Karena Allah hanya akan turunkan rezeki untuk orang ini saja. Sepanjang suaminya masih mampu mencari nafkah. Anda ingin ambil alih, maka muncul masalah. Salah satu masalahnya, walaupun banyak, serasa gak pernah cukup. Ada masalah lain, masalah lain, masalah lain. Cukup antum mengikuti, tidak perlu berganti peran. Yeah. Sekarang turunkan ke sini. Ini sudah selesai, sekarang sunnahnya. Sunnahnya, ini ada infak ya. 2, infak sunnah. Turunkan infak sunnah, ada di Quran surah kedua, ayat 215. Ini yang prioritas. Untaian pahalanya ada di Quran surah kedua, ayat 261 sampai dengan 262. Kaidahnya, kalau belum bisa memberikan, walaupun ada di Quran surah kedua, ayat 263-nya. Larangannya ada di Quran surah kedua ayat 264-nya. Kenapa saya turunkan sampai dengan ini semua? Supaya sebelum antum berinfak, keluarkan dulu keutamaan infak. Kalau antum sudah sadar dengan keutamaan infak dan sadar dengan titipan harta harus diapakan fungsinya, maka mudah antum mengeluarkan infak. Kenapa orang jarang ketika mau berinfak sulit dia berikan? Persoalannya bukan karena enggak mau infak, karena dia tidak tahu keutamaan infak. Itu. Dia takut kalau hartanya berkurang karena infak. Padahal Allah janjikan ketika dia berinfak ditambahkan 700 kali lipat paling minimal pada hartanya. 700 kali lipat. Mari kita lihat misalnya. Ini kita simpan dulu karena pertanyaannya terkait dengan masalah hukum infak bagi keluarga yang sunnah sifatnya. Lihat teman-teman, antum punya kelebihan harta ingin infak, siapa prioritas yang pertama? Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya pada Muhammad, apa dan kepada siapa itu diinfakkan? Qul ma anfaqtu min khair. Katakan kalau mau infak harus yang bagus-bagus. Lil walidain, pertama orang tua. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Sesuai dengan konteks pertanyaan ini. Dia bertanya, saya punya keluarga, saya ingin berikan infak dari situ, boleh enggak? Boleh. Dan itu yang paling utama. Di sebelum antum berinfak pada orang jauh, cari orang terdekat dulu. Sekarang, sebelum dikeluarkan infaknya, antum pelajari dulu keutamaannya. Supaya dengan keutamaan ini, motivasi infak kita jadi bertambah, dan cara berinfak kita jadi benar. Karena ada orang infak tapi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara turunannya? 1. Ini untuk motivasi. Quran surah kedua ayat 261, paling kiri sebelah atas. Lihat baik-baik. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala karena Allah, bukan karena merasa kaya. Karena harta antum Allah yang titipkan. Mudah bagi Allah mengambil harta pada antum. Kenapa cuma antum yang dititipkan? Mudah bagi Allah memindahkan. Sekarang giliran kamu, turun lagi ya. Kemarin saya kasih kesempatan jadi kaya, kenapa enggak digunakan? Saya tukarkan, sekarang kamu turun, bisnis kamu saya turunkan, kemudian saya pindahkan kepada yang lain. Barangkali kamu belum maksimal dengan harta, saya ganti dengan tenaga ya. Supaya ketika bisnis turun, mulai rajin tahajud, mulai rajin puasa, mulai rajin baca Al-Quran. Itu yang saya tunggu supaya saya pahala berikan kepada kamu. Saya pindahkan. Makanya ketika antum dapat titipan kelebihan, pandai-pandai melihat. Mumpung ada titipan harta. Karena kalau sudah diambil, selesai. Kedudukan juga begitu, jangan bangga dulu. Quran surah ketiga, 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Hey Allah yang punya kedudukan, mau diambil kapan saja gampang. Lantik masyaallah, besok akan dilantik menteri baru. Wah, alhamdulillah. Wah, tebar sana sini ya. Bukan bikin kartu nama. Lalu begitu dilantik mutasi. Masyaallah. Gampang pindah-pindah. Apa yang antum agakkan? Jadi mumpung antum punya kedudukan, lihat titipan Allah kedudukan, maka buat polisi, kebijakan-kebijakan terbaik yang menghasilkan pahala. Apapun itu. Antum jadi ketua RT, alhamdulillah, bikin surat di komplek. Anjuran untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Antum tidak diminta oleh Allah menentukan berapa banyak yang ke masjid. Antum hanya diminta gunakan kedudukan antum sebelum itu ditukar. Orang lain gantian, tulis, sebarkan. Gak usah peduli berapa yang ke masjid, bukan urusan antum. Urusan antum bikin kebijakan dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan ya Allah di antara kebijakan yang saya berikan ini ya Allah bisa mengantarkan saya ke surga. Berikan hidayah kepada warga di kompleks saya ya Allah. Kurangi hisab saya ya Allah. Ringankan hisab saya ketika di akhirat nanti ditanya kenapa kamu tidak ingatkan warga kamu untuk ibadah. Begitu ada satu orang dia ke masjid karena anjuran dari surat antum, antum dapat pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falau adduhu mithla adzi fa'ilihi min ghairi an yankusa min syai. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan dikerjakan oleh orang lain, maka dia dapat pahala dari pengerjaan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Masyaallah. Sekarang ini infak. Kata Quran, pahalanya paling minimal seperti menanam satu benih, tumbuh satu biji, tumbuh 7 tangkai, maaf, ya. Dari 7 tangkai setiap tangkainya 100 kebaikan. 1 x 7 x 100, 700 kali lipat. Jadi ketika antum keluarkan, misal 1.000 rupiah, maka di sisi Allah nilainya 700 kali lipat dari itu. 700 kali lipat. Paling minimal. Jangan berhenti sampai sini baca ayatnya. Teruskan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan tanpa batasan. Bagi siapa? Bagi yang tidak pernah hitung-hitungan. Jadi kalau antum berhitung, Allah berikan sesuai hitungan. Hari ini saya belum infak. Ada peluang di Masjid Al-Ihsan. Kali itu 7 juta sisi Allah, masya Allah. Begitu lewat 10.000 masukkan 7 juta lumayan. Maka yang Allah berikan sesuai dengan kadar hitungannya. Tapi ada seseorang yang masya Allah, dia enggak peduli Allah mau berikan berapa. Dengan lelahnya, dengan keringatnya dia jualan sesuatu, labanya dia dapat cuma 5.000 tambahannya. Dia berikan karena Allah. Bismillah dia masukkan. Yang seperti ini bukan 700 kali lipat, tapi dilipat gandakan tanpa batas yang bahkan kita enggak bayangkan. Makanya antum kalau memberi sesuatu, gak usah berhitung, masukin aja. Masukin. Kalau orang sadar, kalau dengan berinfak bukan berkurang tapi bertambah, maka akan tumbuh motivasi untuk dia berinfak. Dan ketika Allah menambahkan itu, Allah tidak menyebutkan hartanya. Allah sebutkan bagian dari rezekinya. Rezeki itu, maaf teman-teman, maaf ya, bukan cuma uang. Ketenangan itu rezeki. Keturunan itu rezeki. Mungkin cepatnya keturunan yang antum beri, dapatkan sebagai anugerah dari Allah, mohon maaf. Bukan karena antum konsultasi dokter sana sini, mungkin karena infak yang pernah antum turunkan. Ketika antum dapat lebih tenang dalam persoalan kehidupan, mungkin bukan karena solusi datang salah satunya, mungkin karena antum pernah berinfak dalam kehidupan. Hingga ada ruginya. Infak memberikan penambahan rezeki yang tidak hanya dalam bentuk ukuran yang dipegang, kadang-kadang dalam bentuk yang tidak bisa kita pegang. Dan yang tidak bisa dipegang itu lebih banyak daripada yang terpegang. Ketenangan lebih banyak daripada 1 miliar yang dipegang. Pilih 1 miliar gelisah atau 1 juta tenang. Saya tahu antum pengen pilih 1 miliar gelisah, 1 miliar tenang. Saya tahu saya. Makanya saya berikan 2 saja tidak pada yang ketiga. Cuman tabiat antum maksa. Itu masalahnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, maka saya sarankan pertama, teruskanlah kemudian infak itu. Dan saran saya, coba diskusi dengan suami supaya pelajari dulu sebelum memutuskan sesuatu. Sehingga ada motivasi masih yang kuat di dalamnya. Yang kedua, ingat. Harta dikeluarkan sepakat dengan suami, tapi saat yang bersamaan salah cara mengeluarkannya, itu pun bermasalah. Riya itu bisa menghancurkan infak. Quran surah kedua ayat 264. Ya, kata-kata yang tidak menyenangkan itu juga menggugurkan infak. Makanya ayat 263-nya berbunyi qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Berkata yang baik itu lebih bagus dibandingkan ngasih, tapi masih menyisipkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Misal tadi keluarganya dikasih karena miskin kan? Baik, kak, inilah buat kakak insyaallah mudah-mudahan nutup ya, ya kehidupan selama sebulan dan sebagainya. Aduh terima kasih kamu selalu bantu saya, mudah-mudahan kamu dapat rezeki dan sebagainya. Gak usah seperti itu, kakak kan miskin. Miskin kan layak dapat infak. Saya mah cuma dapat titipan untuk orang miskin. Masyaallah, itu nyelekit. Nyelekit ya, kadang lebih dahsyat dibandingkan uang yang keluar. Nah yang seperti itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Di antum boleh untuk sementara katakan yang baik-baik kalau belum bisa memberikan. Nah sekarang persoalannya adalah